Wa fi sahihain, berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam sahihain. Sahihain kalau disebut dan sahihain itu apa? Bukhari dan Muslim. An Abi Hazim, dari Abu Hazim. Anna sami'a Sahal bin Sa'ad su'ila an jurh Rasulullah SAW. Bahwasanya Abu Hazim mendengar Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala an ditanya tentang lukanya Rasulullah SAW ketika jihad, ketika perang. Faqala wallahi inni la'arifu man kana yaghsilu jurha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man kana yaskubul ma'a wa bima duwiya kanat Fatimatu ibnatuhu taghsilu wa Ali bin Abi Thalib yaskubul ma'a bil mijan falamma ra'at Fatimatu annal ma'a la yaziduddam dam illa kathratan akhadat kid'atan min hasirin fa'ahraqatha fa'asaqatha fa'stamsakad damu. Kata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, demi Allah, sungguhnya aku lebih mengetahui. Ini bukan artinya sombong, bukan. Karena ini cuma berita menghabarkan. Aku adalah orang yang lebih faham, lebih mengetahui siapa yang mencuci lukanya Rasulullah SAW. Siapa yang menuangkan air untuk lukanya Rasulullah SAW. Dengan obat apa? Aku faham, aku tahu siapa ini orang-orangnya. Kanat Fatimatu ibnatu taghsilu, yang mencuci lukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Fatimah, anak perempuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ali bin Abi Thalib yaskubul ma'a bil mijan. Sedangkan Ali bin Abi Thalib menuangkan air dengan menggunakan helm besinya. Ya. Ini ketika Rasulullah SAW berperang, dirawat, dilayani, diservis, diobati oleh anaknya dan oleh menantunya, itu Ali bin Abi Thalib. Falamma ra'at Fatimatu annal ma'a la yaziduddu dama illa kathratan, maka tatkala Fatimah radhiyallahu taala anha mengetahui sesungguhnya yang namanya air ketika dibalurkan atau disiramkan ke luka tidak memberhentikan darah kecuali semakin banyak darahnya. Nah, ini kan dengan tajrubah kemarin disinggung dalam Tibun Nabawi, dengan tajrubah, dengan pengalaman doko ini kayak gini, ini gini kok, ini pas, ini enggak pas. Ketika Fatimah radhiyallahu taala anha melihat, mengetahui bahwasannya yang namanya air itu tidak memberhentikan darah, pendarahan, kecuali semakin banyak darahnya keluar, akhadat kit'atan min hasirin, maka Fatimah radhiyallahu taala anha mengambil sepotong dari tikar. Oh, tikar orang-orang dulu itu dari apa? Dari apa? Daun pohon kurma bikin tikar, dianyam. Ya. Kalau kita di sini maka apa? Tikarnya. Hah? Bambu kan, pakai bambu kan? Ya. Hah? Benar enggak? Pakai daun pandan apa? Daun apa? Ya, lumayan tumbuh-tumbuhan. Di negeri Arab, Jazirah Arab, tikar itu makanya daun kurma dikeringkan, dianyam. Tikar, tikar untuk zaman dahulu, kalau sekarang plastik semua. Maka tatkala Fatimah radhiyallahu taala anha mengetahui bahwasanya darah itu enggak habis-habis, artinya kalau dituangkan air tambah banyak. Akhadat kit'atan min hasirin. Maka Fatimah radhiyallahu taala anha mengambil sepotong dari tikar. Fahraqatha, dibakar tikar tersebut. Fa'alsaqatha, ditempelkan. Fastamsakad dam, maka darahnya berhenti seketika itu. Nah, ini penting kesehatan ketika dalam pertempuran. Dia misalkan ketembak, tertusuk, tertombak, luka. Oh, dulu kan pakai pedang, pakai panah, pakai tombak. Oh, sekarang pakai peluru, masuk peluru. Maka apa nih ngeluarinnya? Nah, ini kan penting. Ilmu-ilmu kesehatan, ilmu pengobatan, walaupun tradisional. Ya. Kalau sekarang enggak ada tikar, maka apa? Maka tanah. Tempelin. Bismillah. Berhenti langsung. Ya. Yang mudah. Sebenarnya inti dari obat-obat yang ada itu sekitar kita semuanya ada. Semuanya insya Allah bisa. Hah? Apa? Ludah. Ya, ludah bisa. Kadang spontan, kadang ada rumput, kadang ada rumput, ada. Al-Mu'im, intinya untuk menghentikan pendarahan. Intinya itu, menghentikan pendarahan. Cari. Kalau pendarahannya ngocor terus, keluar terus, ini kan bahaya. Bahaya kenapa? Dia akan kehabisan darah. Kehabisan darah bisa meninggal. Makanya di stop dulu. Ya. Itu. Wallahu a'lam.